Yahya bab peto. Sa'lana jeria, isa mios san kasanaki e Galilea. Salerana tak kasokan mios e Yudia. Sabab om kaum oreng agunga Yahudi e jedia, andi maksud mate anna salerana. Ebek to jeria lapara are raja bengko undaunan. Deti tantare tanah isa ngocak kasalerana. Kasa benaintar ka Yudia. Mi oleret meretu bena nangale ekiah lalakono bena. Mon oreng teroka lonta ah, tak kira alak kotak nyetek. Mon bena ngalakon nih parkara sekan tajeria, oreng setunya kotu tau kapi. Sabab, tantare tanah dibi tak parca jekiah kasalerana. Ki beni bektona setia. Da bune isa kareng oreng jeria. Tapi kangkui bena bila abai bisa. Bena tak kira eka beji ibi oreng etu nyeria. Tapi sengkok, eka beji ibi tunya. Polana sengkok rostorosan ngocak jak lelakon ring oreng etu nyeria cuba. Kasak bana tibi entar ka perayaan jeria. Sengkok tak entara, sabab kik beni bektona mongku ka sengkok. Kan raja ria debuna isa katan teretana. Deti salerana la cupakun alengki e Galilea. Sa'lana tantretana entar ka perayaan jeria. Isa lajumios kia tak asa-kasa tak etemu oreng. Edolem perayaan jeria, om kaum orem agung Yahudi nyare isa sambi anyatanya. Edima oreng rua. Benyak oreng atok koto arasene isa. Bede sengocak. Arwah oreng becek. Selain bede sengocak. Nje, oreng jeria ngaciri oreng bareng sesala. Tapi tade oreng sebe ngala acaca rang terangan. Sebab kepi pada takok kapara pangraja Yahudi. Engak tengah na perayaan jeria. Isa masuk kadelem padeleman soceh lacuh mulai murok. Je pangraja Yahudi cek ketona lacuh pada ngocak. Berema orang riami tau cek benyak na. Mangkana tak tawa sekolah. Debuna Isa. Saya ceraki sengkok ria. Beni pengajarna sengkok. Tapi pengajarna sengotos sengkok. Orang sendak ngestuaki kesokan Allah, tanto tahu apa tampang ajaran ria asal dari Allah atau benar dari sengkok tibi. Orang seabri pengajarna tibi perak nyari nyamah, tapi orang senyare kehormat dan keangkui sengotos abekna. Orang jiria cucur, tak kira nepo orang. Musa ku tak menapak pepakona Allah kabekna tak ya. Tapi iantarana bekna, tadak sengestuaki pepakon jiria. Arapa bak namek mati anak sengkok? Orang sebanyak jeria nyaut. Sampian gila. Pasir semati anak sampian. Debuna Isa. Sengkok perak ngelakoni setong lelakon iare sabet. Ben bakna keton. Mosa abri parenta kabakna sopaja pada esonat. Meski senyatana perkar sonat jeria. Beni diri Mosa asalah. Tapi dari para bengetona bakna sebelumnya Mosa. Teti. Ia resabat bakna endak nyonat orang kia. Mohon bakna ngelakoni jeria pola netakok nerak hoko memosa perkara sonat. Arapa bakna mek pegel ka sengkok pola nambah beres orang dari sekabina penyakit tak ia resabat? Bakna je aha keme orang perak dari seetengale emata. Tapi kotu ada sar keadilan. Sa'lana jeria bedereng orang Yerusalem sepada ngocak. Aria kuta orang seesare pola na epatayan naruah, tak ya? Abes raruah. Si acaca ya ada na orang banyak. Tadak sengkana sekali. Bentadak orang si endak cangocak. Pola om kaum orang agung ruah. Mek lapang rasa. Si orang ria ratu penyelamat. Tapi. Mon ratu penyelamat ruah rabu. Tadak orang si tawa. Dari dima asalah. Mangkana. Sengkok ben-bena tau. Dari dima asalah orang ria. Tepak namorok epa deleman soce jeria. Isa adabu epa kaje. Jadi. Bena tau siapa sengkok ria. Ben dari di matang asal, sengkok datang, beni dari tangkarap tibi. Sengkok iotos bisa keagungan hak kangkui ngotos sengkok. Ben salerana, ekening parcaje. Bena tak kenal ka salerana, tapi sengkok kenal, sabab asal sengkok ria dari salerana. Ben salerana sengotos sengkok. Ebek to jeria, reng-oreng setero matena isa jeria tero nangkepe saleran. Tapi tadek sebe ngalanyan dek. Sabab ki beni bektona. E antara nareng oreng sebede eja dia, benyak semulai parcaje ka Isa. laju pada ngucap. Mun ratu penyelamat rua rabu, bek bisa ama beda ke aji benar-benyaan dari orang ria? Reng-oreng farisi ngiding, reng-oreng sepada tok koto acaca parkara isa jeria. Jadi, reng-oreng farisi jeria, abereng ben mam imam kepala, nyuro wal pengawala pada leman soceh nangkep isa. Isa ada buka orang sebanyak sebede epade leman soce jeria. Perak kare sakecek sengkok siapa lo ngaben bekna. Saklan jeria, sengkok abelia ke sengoto sengkok. Bekna bekal nyaria sengkok, tapi tak kira tak temo. Sapa bekna tak bisa entar katang kenengan. Jepang Raja Yahudi pas pada saling atanya. Entar dak mabek ningan orang jeria. Mik sampai tak temo abik bekna ben sengkok. Pola mi entar ka kenangan naring orang Yahudi ene kerana orang Yunani ben ngajara orang Yunani. Apa maksud tu sing ngucak je sing kok ben bekna bekal nyari abek nah tapi tak kira temu. Ben je sing kok ben bekna tak bisa entar ka kenangan nah. E are di budina. E dalam perayaan jeria, ia area are se paling penting. Isa ngatek e padeleman soce, laju adebu e pakaje. Orang sepelka maranyan terka sengkok. Bik sengkok yenu menah. Mongku ka orang separca jeka sengkok. E dalam Alkitab e sebutaki, dari Athena akili aeng seabrik keselamatan. Seedebu aki isa jeria parkara rona Allah. Seetare maareng orang separca jeka salerana. E bekto jeria orang kita naremah rona Allah. Sabab isa kita emolje aki kelaben seedena. Banyak orang sengiding apa sedebu aki isa jeria, ben eantaranah bade sengocak. Orang ria tanto nabi rua. Selain ngocak. Jeria ratu penyelamat. Tapi bade kia sengocak. Duk edim masih bade ratu penyelamat dari Galilea. E dalam Alkitab sebut aki cek ratu penyelamat jeria turunan Daud, benda tengah dari Bethlehem, kampung asal Daud. Teti di budina reng orang jeria lacu apa tu polana Isa. Beda se amaksud nang kebe Isa, tapi tadek sebe ngalanyan dek. Ebek towal pengawal apa duleman soce se esoro nangkep Isa abeli. Mam imam kepala ben reng orang farisi atanya. Arapa Isa meta iki beda nak bik bekna? Wal pengawal jeria nyaut. Aduh. Tauning beda orang si apu debu akati orang kepenikah. Apa bekna lai kening ki beka jalan sesalaki abi orang jeria? Cak nareng orang farisi jeria. Apa beda yantara na Jepang Raja Yahudi? Ota benareng orang farisi separjaja ka orang jeria? Tapi orang sebenyak ria tak tahu ka hukum Musa. Teti mas kebere maareng orang jeria lai kening pepeston. Salah setong dari orang farisi jeria nyamana Nikodemus. Sela tahu entar ka Isa. Nikodemus ngocak kareng orang farisi lainah. Menurut hukum, orang tak kenging iyokom. Sebelumnya perkarana epiarsa aki, sarang menabi kita eperiksa kasalaanna. Pun apa sampian dari Galilea jugen? Sampiter yang orang gele. Pariksa saus Alkitab. Sampian oning jek tadak nabi seasala dari Galilea. Reng orang lacu pada mule, kabengkona kebi.